Baik, Afan Budi, dikarenakan masih ada waktu, kami akan membacakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang datangnya dari Saudara Hasan dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf sebelumnya Buya, apakah boleh kalau kita menonton di bioskop beserta anak istri? Harus tahu. Orang sekarang pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang bioskop? Harus tahu dulu. Bioskop biasanya adalah sebuah tempat untuk menyajikan tontonan. Biasanya yang nonton adalah ustadz sama ustazah atau muda-mudi yang lagi pacaran. Pertanyaannya ini, ustadz, ustazah atau orang yang lagi iseng, muda-mudi pacaran sama pacarnya atau ini. Artinya bioskop itu tempat terhormat atau tidak? Ini pertanyaan harus dijawab dulu. Kalau tidak terhormat, nggak ada perlunya. Mungkin hari itu adalah baik filmnya, tapi esok kan tidak baik. Semoga Allah mengampuni guru yang mengajak dulu ke gedung film. Saya tidak pernah kenal gedung film kecuali tahun berapa untuk nonton G30 SPKI. Setelah itu tahu gedung film setelah itu. Ya karena orang desa nonton film yang paling depan, stres, pusing dia. Kan begitu. Ya kan? Nah ini, gara-gara itu ya, akhirnya ngerti gedung film. Anggap saja dengan keluarga, hari ini kita dengan keluarga, anak sudah tahu jalannya. Besok jalan sendiri bukan sesuatu yang baik. Oh, tujuannya untuk apa? Bahkan budaya begitu harus mulai dihapus. Kalau kita misalnya nonton sebuah cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sekarang kita bisa kok melihat di rumah sendiri. Nggak harus pergi gedung film. Kalau itu adalah misalnya sebuah cerita yang memberikan inspirasi atau membangkitkan semangat juang, kita bisa membeli CD-nya, kita bawa pulang, lihat dengan anak-anak. Tanpa harus memasuki gedung-gedung tersebut. Jangan Anda memeriahkan syiarnya anak-anak muda yang bejat, yang salah. Anda hindari yang demikian itu. Dan kita doakan yang punya gedung film, kemudian semoga ditutup gedung filmnya, lalu dirubah kepada masjid taklim. Ya, itu saja. Kita tetap rindu, jangan sampai mereka terus nggak benar. Semoga gedung filmnya ditutup, akhirnya dirubah. Apa depannya itu langsung diganti majelis taklim di tengah kota. Oh hebat itu, baru boleh malam masuk gedung film yang dirubah menjadi majelis taklim begitu. Karena Allah Maha Kasih kok. Orang yang punya gedung film dengar nih, ini doa ini didoakan oleh kaum muslimin sejagat ini. Anda jadi ahli surga setelah ini. Baik. Kalau yang ngisi nanti saya kirim ustadz, jangan khawatir. Makanya hentikan urusan perfilmannya. Wallahu a'lam bissawab.